bagaimana ini dalam situasi COVID seperti ini? Tidak ada masalah, tetap saja pemberi rezekinya adalah Allah. Memangnya kalau situasi begini, ada yang lain yang memberi rezeki. Tapi dagangan saya tidak laku, pembelinya kurang. Ya Allah juga sudah sangat tahu kita sekarang keadaannya begini. Karena dia dengan izinnya, pasti ada rahasia lain. Mungkin selama ini kita bergantung kepada bisnis. Seakan-akan bisnislah yang menjamin kita. Sekarang kita jadi tahu bahwa bisnis tidak menjamin kita. Penjamin memang adalah Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.